yang bernyanyi dan berenergi di balik awan hitam. Semoga ada yang menerangi sisi gelap ini, menanti seperti pelangi setia menunggu hujan reda. Setia menunggu hujan.